Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran, mukjizat yang kekal dan abadi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling bahagia hidup di dunia ini. Hari ini kita mengkaji surat Al-Hajj ayat 8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini menerangkan tentang sifat manusia yang reaktif, menolak segala kebaikan, berdebat kusir tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Ini adalah satu kesalahan yang jangan ditiru dalam hidup ini. Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini dengan wa minan nas, dan diantara manusia. Artinya ada sebagian manusia yang tidak meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Dan manusia seperti ini tidaklah sedikit. Kalau kita lihat jumlah umat manusia sekarang 6 miliar dan yang beriman adalah 1 miliar, maka sebenarnya yang meragukan tentang Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak daripada orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun satu hal yang pasti, bahwa kebenaran itu tidak sifatnya demokratis. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kebenaran itu terkait dengan esensinya. Walaupun dia sedikit, kalau benar maka dia adalah benar. Walaupun yang salah itu banyak, tetaplah yang salah itu salah. Jadi kebenaran dan kesalahan, iman dan kafir tidak terkait dengan jumlah kuantitas, tetapi terkait dengan kualitas. Kalau dia benar, tetaplah benar. Jadi di sini yang banyak, kalaupun dia salah, tetaplah salah. Yujadilu fillah, berdebat tentang Allah adalah satu kesalahan bila dibarengi tanpa ilmu. Tetapi berdebat itu sendiri, berdialog itu sendiri tidaklah dilarang apabila memiliki ilmu dan perangkat yang benar. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdialoglah, bermujadalahlah, berdebatlah dengan cara yang paling baik, dibarengi dengan ilmu. Ilmu pengetahuan mengantar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Maka di sini ada tiga hal: tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab suci. Artinya betul-betul ngawur karena sudah tidak punya ilmu, tidak mau belajar dari kitab, dan tidak mau juga bertanya kepada orang sehingga mendapatkan petunjuk. Kalau sudah demikian adanya, maka tidak ada yang dapat dimanfaatkan dari orang tersebut kecuali menunggu masa kehancuran. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana, yang akan mengkaji ayat ke-8 dari surah Al-Hajj ini. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, semakin hari semakin menarik ketika kita mencoba untuk lebih mengkaji secara lebih dalam, mendengarkan paparan-paparan firman Allah subhanahu wa ta'ala, terutama sekali pada hari ini, karena kembali lagi Allah memberikan gambaran tentang sikap congkak dan keras kepala manusia, yaitu sikap mereka yang tidak mau menerima kebenaran. Bahkan lebih parah daripada itu, mereka berani menentang Allah subhanahu wa ta'ala walaupun tanpa melalui argumen yang kuat, tanpa ada bukti-bukti yang nyata, dan tidak ada pegangan untuk membantah atau mendebat Allah subhanahu wa ta'ala. Menarik kalau kita perhatikan ayat kita pada hari ini, karena di sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan redaksi yang senada tentang ayat ke-8 ini. Di ayat sebelumnya Allah menyatakan wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kullasyaitanin marid. Di antara manusia ada yang mendebat Allah tanpa ilmu dan mengikuti jalan syaitan yang marid, ya, yang sudah murtad, yang celaka, yang sesat dan sebagainya. Nah, kembali di ayat 8 ini kita bertemu lagi dengan firman Allah yang bernada sama, akan tetapi jauh lebih mendetail, ya. Allah mengatakan bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir, tanpa ada ilmu, tanpa ada petunjuk, dan juga tanpa ada kitab yang memberikan penerangan tentang hal itu. Tidak hanya itu saja, karena nanti juga ada satu redaksi di mana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu gambaran fakta dan realita kehidupan manusia. Nanti di ayat 11 kita akan diperkenalkan oleh Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan setengah-setengah hati. Ya, jadi ada tiga fenomena, fakta, realita kehidupan manusia, ya, dari sejak zaman Nabi Adam, ya, tapi secara khusus ayat ini membicarakan tentang umat-umat setelah umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, yaitu degil, keras kepala, tidak mau terima kebenaran, ya, menyembah Allah dalam keadaan setengah-setengah hati. Ya, dan memang kalau kita perhatikan ternyata gambaran realitas seperti ini banyak kita temui di dalam kehidupan masyarakat kita. Kurang jelas apa Allah Subhanahu wa taala menerangkan dirinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Seluruh nabi dan rasul mengajarkan satu kalimat yang sama, yaitu ani'budullaha malakum min ilahin ghairu, sembah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Dan itu sudah kita dapatkan di surat Al-Anbiya yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sudah cukup jelas pernyataan para nabi tentang hal itu. Akan tetapi, ya, sudah cukup jelas kitab suci Al-Quran diturunkan yang memberikan gambaran tentang kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, tentang agama yang harus dipeluk, agama yang harus dipegang, tentang kepada siapa kita harus menundukkan diri, menyembah, tentang siapa nabi kita yang harus kita ikuti. Akan tetapi kembali sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yujadilullah bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Tidak mau tahu, tidak berpegang kepada rasionalitas yang benar, hati nurani yang dibiarkan terbengkalai, bukti-bukti nyata secara fakta ilmiah dan sebagainya itu tidak mau dipegang. Kenapa? Satu saja jawabannya adalah karena sikap kecongkakan manusia dan sikap mereka tidak mau menerima kebenaran karena hawa nafsu mereka. Sudah cukup jelas di ayat sebelumnya Allah memaparkan tentang kekuasaan dirinya yang mutlak sebagai pencipta. Ia ciptakan manusia, ya, dari mendetail dari wallahu khalaqakum min turabin, ya, fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin, dan seterusnya. Ya, ingat baik-baik kata Allah, saya ciptakan kamu dari tanah, saya ciptakan kamu dari sperma orang tua kamu, kemudian dibentuk menjadi segumpal darah, dibentuk menjadi sebongkah daging yang kemudian terkadang sempurna dan terkadang tidak sempurna, dikeluarkan kamu ke atas dunia dan seterusnya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di ayat sebelumnya. Tapi masih banyak manusia yang bahkan tidak mau tahu tentang hal itu, dan bahkan mereka yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir, mendebat Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan juga tanpa kitab yang memberikan penerang kepada kita. Mungkin orang lain, tapi mungkin juga bisa kita sendiri yang termasuk di dalam golongan ayat ini. Yang penting bagaimana kita banyak mengintrospeksi diri dan berusaha keluar daripada kecaman Allah Subhanahu wa taala ini. Terima kasih Ustaz Perdana, ilmu, petunjuk dan kitab suci Al-Qur'an membuat kita berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. ilmu, petunjuk dan kitab suci Al-Quran membuat kita melihat semua yang ada di sini adalah suatu anugerah yang Allah berikan tiada terhingga bagi kita. Kita tidak akan berpikir negatif tentang Allah, apalagi kita tidak akan mungkin mencaci dan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali lagi, belajarlah, gapailah petunjuk, tekunilah Al-Quran, maka kita akan sampai menjadi manusia yang tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.